adalah sebuah perpisahan, meninggalkan masa-masa yang indah antara kau dan aku. Pasti meninggalkan bekas yang tak sembuh di waktu dekat, karena ada perjuangan, ada luka, ada tawa bahagia yang tinggal sejarah. Kita kenal baik-baik, kita bisa baik-baik. Mungkin Tuhan punya rencana baik lainnya. Kenang semua yang baik, lepaskan cinta perlahan. Dalam hidup pasti ada yang perlu dikenang. Kita bisa baik-baik. Mungkin Tuhan punya rencana baik lainnya. Kenang semua yang baik, lepaskan cinta perlahan. Dalam hidup pasti ada yang perlu dikenang. Kita kenal baik-baik, kita bisa baik-baik. Mungkin Tuhan punya rencana baik lainnya. Bukan kamu yang tak baik, mungkin ini yang terbaik. Dalam hidup pasti ada yang perlu dikenang. Tak jadi kekasih, bisa jadi teman.